Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babun minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk dari kesyirikan seseorang menginginkan dunia dari amalan-amalan akhirat dia. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan bahwasanya amal akhirat, namun diinginkan dari amal tersebut ada niat dunia, maka itu termasuk kesyirikan. Kalau termasuk kesyirikan, itu berarti menafikan tauhid atau kesempurnaan tauhid, dan ini secara pasti membatalkan amal tersebut. Seseorang sholat, ini amalan, tapi dengan sholatnya dia menginginkan dunia, harta, tahta, wanita, popularitas, dan seterusnya, maka amal tersebut terhapus. Hai barakallahu fikum. Ya. Dan Syekh di sini membawakan syirki, kata beliau, syirik ini syirik apa? Syirik akbar apa syirik asgar? Hah? Kata para ulama, syirik asgar. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan di I'anatul Mustafid. Ya. Maksudnya yang termasuk syirik, ini syirik al-murad asy-syirkul asghar. Yang dimaksud dengan syirik di bab ini. Baik. Ya, dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Apa artinya, harga? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi ini maksudnya kesesuaian dengan bab ini, berarti kita maknai barang siapa yang yuridul hayata dunya wa zinataha, dia berarti yuridu bi amalihi sawabat dunia. Yuridu bi amalihi ad-dunya. Berarti barang siapa yang menginginkan dunia lewat amalan dia, nuwaffi ilaihim, kami berikan kepada mereka sawaba amalihim. Ya. Balasan. Ya. Balasan. Apakah itu dapat harta dia? Apa dia inginkan? Dapat kesehatan, dapat kebahagiaan, dapat anak, dan seterusnya. Terus wala yubkhasun, ya. Wala yubkhasun maksudnya apa? Tidak dikurangi, la yubkhasun. Tidak dikurangi. Ya, tidak dikurangi bagian dari mereka di dunia. Orang yang beramal ingin dunia, Allah kasih. Dia ingin pujian, Allah berikan pujian. Sehingga dia lagi cari muka dari calon mertua, Allah berikan pujian, calon mertuanya memujinya. La yubkhasun, tidak dikurangi. Dapat pujian tersebut. Ya, dapat pujian tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun ada ayat terusannya. Apa ayat terusannya? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Ya. Wahum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nah, ini penjelasan akibatnya nih. Ini enggak ada di bawahkan Syekh, ya. Enggak ada. Maka ya, Allah Ta'ala menyatakan ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Iyadan billah, neraka. Maka Allah di sini menyebutkan bahwa mereka mendapatkan di dunia apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari dari amalan mereka. Adapun di akhirat, maka tempat mereka ialah di neraka. Ya, kenapa? Karena mereka memang tidak menginginkan pahala akhirat. Ya. Tabarakallahu fikum. Oleh karena itulah mereka mendapatkan apa yang mereka niatkan. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kan begitu. Ya. Baik. Kemudian ayat terusannya tadi apa? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Siapa yang hafal ayat ini? Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya. Wa habita ma sana'u. Di akhirat batal, artinya terhapus semua apa yang mereka amalkan di dunia. Batilun, butlan. Ya. Hubut. Ya. Gugur di akhirat. Di dunia aja amalan mereka batil. Di dunia amalan mereka itu batil. Kenapa disebut Allah sebut batilun? Karena tanpa ada niat. Semua amal yang tanpa niat karena Allah, amal tersebut batil. Di akhirat terhapus pahalanya. Enggak dapat apa-apa. Baik, ini maksudnya. Bisa dipahami? Jadi ngeri di sini. Ya, jadi kita belajar kitab tauhid dan buku-buku akidah. Yang pertama itu untuk menyelamatkan diri kita. Ya, jadi keliru kalau ada orang belajar kitab tauhid niatnya itu untuk memperkaya wawasan aja, itu salah. Ya, itu salah memperkaya wawasan. Untuk pertama menyelamatkan diri kita. Ya, wawasan itu akan dapat insyaallah ketika kita baca berulang-ulang, dihafal, dimurojaah, diujikan. Itu akan dapat insyaallah. Terus apa faedahnya kalau tanpa ada niat untuk mengamalkan? Ya, ini penting ini. Ah. Baik. Dibaca syarahnya, Arga. Asyirku nau'ani akbaru wa asbaru wa hada qad yakunu minal akbari wa taratan yakunu minal asbari fa'idha aroda bi islamihi wa dukulihi ad-dina ad-dunya wa hada syirkun akbar wa munafiqina fahum fiddatil asfari minal nari fataratan yakunu asbaru faman yura'iya bikira'atihi wa amrihi wa nahihi au yujahidu li ajril ghanimati laisa lillahi wa huwa mu'minun muslimun lakin ta'ridu lahu hadhil umur. Baik, nah, terjemahkan sini Nugraha. Bismillah. Kemudian kata Syekh Ibnaz rahimahullah ta'ala, syirik itu ada dua pembagiannya, ada dua. Pertama yang akbar dan dua asghar. Dan pembahasan ini terkadang dia bisa masuk kepada syirik yang akbar. Dan terkadang juga bisa masuk kepada yang asghar. Baik, bab ini terkadang bisa akbar, bisa asghar. Namun umumnya kalau seorang mukmin memang ada niat dia untuk Allah. Terkadang dia sholat zuhur ya, sholat asar ikhlas karena Allah. Sholat subuh ikhlas karena Allah. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan ketika dia beramal zuhurnya tadi li ajli dunia karena dunia, berarti itu syirik akbar. Tidak. Berbeda nanti pembahasannya dengan orang munafik yang sama sekali enggak punya niat. Ya, dalam setiap amalan dia yang mereka tujukan kepada Allah enggak ada sama sekali. Mereka ya basa-basi aja beramal. Ingin dilihat dari full dari awal sampai akhir. Ya, harus dipahami ya. Nah, makanya Syekh nah menjelaskan tuh. Terus lanjut. Apabila dia menginginkan dengan keislamannya itu dan masuknya dia ke dalam Islam yang diinginkan itu adalah dunia, maka ini syirik akbar. Taib, ah itu syirik akbar. Kalau yang diinginkan dengan keislamannya, ya, misalkan diingin agar bisa menikahi seorang wanita, ya, ya udah, dipura-pura masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Biar bisa nikahin dia. Ya, nggak ada keinginan sedikit pun ada niat sedikit pun untuk benar-benar berislam, maka itu ya riaknya yang ditampak, yang ada di kalbunya itu syirik akbar, ya syirik akbar, maka tidak teranggap, dia seperti munafik. Lihat kal munafikin, ya seperti orang munafik. Terus lanjut. Maka ini syirik akbar. Jadi orang-orang munafik, yang mereka itu di kerak neraka yang paling dasar. Baik. Nah, terus? Dan terkadang juga kekuatan ini bisa masuk ke dalam syirik asghar. Semisal orang yang dia dengan kiroah Qurannya atau amal ma'ruf nahi munkarnya, dia di situ, atau dia berjihad biar bisa dapat ghanimah bukan karena Allah, maka dia ini seorang mukmin, seorang muslim, namun dia terfitnah dengan perkara ini. Baik. Ya barakallahu fiik. Jelas ini ya. Hadis kedua dibaca harga. Wafis sahih. Wafis sahih anani Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taisa Abdul Dirham Taisa Abdul Khamiyah Sati in waqtiya radiya wa illam yutta sahita Taisa wa takasan wa idha shika falak takasya tuba bi'abdin akhidin bi'inani farasihi bisabi lillahi ash'atha rasuhu mugaggaratin qadamahu intana fil harasati kana fil hirasah intana fil hirasati kana fil hirasati wa intana fil saqati kana fil saqati in istadana lam yukdan lahu wa in syafa'a lam yushaffa. Baik. Terjemahan situ. Harga dan di dalam kitab sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sahihnya sahih apa maksudnya? Sahih Bukhari, ya. Misalnya Rasulullah SAW berkata, binasalah hamba. Ta'isa itu maknanya halaka. Atau maknanya juga sakhata. Bisa dua, bisa halaka atau sakhata. Namun yang dimaksud di sini pun halaka. Karena ta'isa maknanya adalah sakhata, jatuh. Namun yang dimaksud bukan sakhata, tapi yang dimaksud maknanya adalah halaka, binasa. Ya, binasalah, terus binasalah hamba dinar. Baik, ya. Hamba dinar, terus binasalah hamba dirham. Taib, dinar di situ maksudnya uang yang terbuat dari emas, ya. Dirham uang yang terbuat dari perak. Terus apa? Komiso, binasalah hamba komiso. Apa itu komiso? Ya, saubu khazin, bukan cuma sebatas pakaian, pakaian khazin, sutra, au suf, atau dari wol, ya. Ya, yang dia mu'allam bercorak. Ya, bercorak. Ini pakaian orang terdahulu. Ya, pakaian orang terdahulu. Artinya ada orang yang mau beramal kalau diberikan pakaian khomisah. Ya, ada orang yang mau beramal, dia tidak mau beramal kecuali diberikan dinar dirham khomisah. Atau satu lagi khomilah. Apa itu khomilah? Hah? Khomilah itu ada. Dia qatifah. Pakaian dari beludru. Ya. Hah? Dari wol. Ya. Ya, dinamakan khomilah karena dia itu disebut zatu khumul. Ya. Khumul itu apa? Ahdab. Nah, kalau bahasa kita ahdab beludru. Beludru atau beludru? Ya kayak macam bola. Kenapa disebut hamba? Ya. Nabi menamakan mereka sebagai hamba karena perkara ini, hamba dinar, hamba dirham, hamba tadi apa lagi? Hamba dinar, hamba khomisoh, hamba khomilah, ya. Karena mereka kalau beramal, ya maunya kalau ada dinarnya, kalau ada khomisohnya, kalau ada khomilahnya, itu maksudnya. Ya, maka jadilah mereka abdan. So, lihat, jadi hamba. Ada orang mau beramal, kalau digaji, nggak digaji nggak mau beramal. Ya, ini abdun di berarti. Berarti dia hamba. Tuhannya berarti udah pindah ke uang tadi. Iya dan bilang. Ini ngeri ini. Nabi yang menamakan. Celakalah. Dan Nabi mengatakan, Ta'isa sakoto halaka. Itu maknanya. Celakalah abdun. Itu. Lihat. Ta'isa abdud dinar. Dinamakan oleh Nabi sebagai hamba. Ini ngeri ini. Karena mereka beramal. Ya. Beramal tadi. Karena memang untuk dinar tadi, untuk khomisoh pakaian sutra tadi, untuk khomilah pakaian wol tadi, bludru tadi. Adapun orang yang beribadah hanya pada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang dia persembahkan untuk Allah, itu namanya abdullah, hamba Allah, abdun lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasikan kapan seorang itu bisa dikatakan sebagai hamba dinar, hamba mobil, hamba gajian, hamba tips, hamba ini dan itu? Nah, beliau sebutkan, Nabi sebutkan. Terus baca, in u'tiyah, apa artinya? Jika dia diberi, maka dia ridho. Nah, in u'tiyah, radiyah. Nabi menyebutkan tanda mereka. Wa in lam yu'ta, sakhita. Kalau enggak diberi, dia murka, marah. Ini tandanya ini. Tanda kalau dia itu beramal berarti karena dunia. Ya, kalau dunia diberikan dia ridho, dinar diberikan, gaji diberikan dia senang. Kalau enggak diberi maka dia marah. Ya, ya dan billah. Ini orang munafik dulu begitu. Allah taala berfirman, "Wa minhum may yalmizuk wa minhum man yalmizuka fi shadaqati fa in utu minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhatun." Allah taala berfirman di surat Taubah ayat 58. Allah menjelaskan, maka di antara mereka, wahai Nabi, di antara orang-orang munafik, man yalmizuka fi shadaqat, ada yang mencela engkau dalam masalah pendistribusian zakat. Fa in utu minha radu, kalau mereka diberi dari bagian zakat mereka ridho, man Nabi. Wa in lam yu'tau, tapi kalau mereka enggak diberi dari zakat minha idahum yaskhatun, maka tiba-tiba mereka murka. Dia tuh. Siapa ini yang jadi objek pembicaraan dalam ayat ini yang kata Allah taala demikian ini? Munafikun. Kafiru, iya dan billah. Kalau mukmin dia beramal diberi, dia bersyukur. Enggak diberi, dia bersabar. Ya. Contoh yang paling konkret, ustaz. Jadi dai gak dikasih amplop. Ya, padahal rumahnya dekat. Kalau rumahnya jauh gak dikasih amplop, boleh lah ya dia ngegerendek. Gimana? Saya kan butuh ongkos. Gitu. Padahal cuma ceramah sepekan sekali, sebulan sekali deh. Sebulan sekali. Kalau sepekan sekali masih bisa beralasan. Sebulan sekali deh. Ustaz, bisa kajian di masjid mana? Masjid kita. Masjid biasa Pak Ustaz sholat sebulan sekali aja. Boleh? Temanya apa? Terserah Pak Ustaz. Ya, kita temanya ini. Ya, siap. Habis itu beserta kajian, Ustaznya nungguin. Amplop gak ada ini. Ya, kode juga gak ada. Pas salaman gak ada yang nempel. Gimana nih? Hey, bulan depan Pak Ustaz, bulan depan jangan lupa. Maaf Wan, Anda nggak bisa. Nggak bisanya karena nggak mau lagi, karena nggak ada amplop. Nah, ini kelang. Kecuali rumahnya jauh. Ya, Ustaz, kajian tempat kita di mana? Ya, di Pondok Bambu, di Bintaro. Oh ya, beri kasih. Ini kelewatan yang undang. Ya, kasihan kan dia butuh amplop buat bayar apa namanya? Akomodasi. Akomodasi. Ya. Beli bensin. Emangnya yang ustadznya naik kuda apa? Kuda juga perlu makan. Iya, kuda juga perlu ngarit, ya kan? Nyuruh orang ngarit. Aduh. Ya. Ini kayak begitu simpelnya. Ya. Sebulan sekali enggak mau ngisi. Ya, seminggu sekali apalagi. Bahaya. Hamba amplop. Taisa Abdu amplop. Itu bahaya itu. Nah, kalau diberi tandanya radhiya. Wa in lam yu'ta sakhita. Itu tandanya itu. Allah musta'an. Ya, ini ngeri ini. Ini orang munafik. Orang munafik begitu Allah ceritakan. Wa minhum may yalbizuka fis sadaqat fa in utu rad minha radu wa in lam yu'ta minha idahum yaskhatun. Maka di antara munafik ada yang mencela engkau wahai Nabi, dicela panitia kajiannya, dicela apa itu, dia enggak ngargain. Enggak ngargain kenapa? Enggak ngasih orang rumah dekat jalan kaki akomodasi apa? Sebulan sekali, enggak seminggu sekali. Meramaikan. Kok iya mesti pakai amplop? Kecuali butuh akomodasi. Ya. Barakallahu fikum. Nah ini penting. Ya. Ini antum calon-calon da'i mau jadi hamba apa ini? Hamba Allah mau jadi hamba amplop? Hah? Hah? Pilih-pilih ini. Mau jadi pilih aja ntar. Jadi hamba Allah atau jadi hamba amplop? Kalau jauh, baru. Jauh antum diundang, ya, butuh bensin, ternyata gak dikasih, bulan besok gak datang lagi, gak masalah. Kenapa? Memang akomodasinya gak ada yang nanggung. Tekor. Ya, bolehlah, seperti itu ada hujah di hadapan Allah ketika gak datang lagi. Ya, ada hujah di hadapan Allah. Tapi kalau rumah dekat, diajak ngajar, nggak pakai, ya dijemput, bahkan dijemput ya, sebulan sekali terus nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena nggak ada amplop. Ada amplop cepek ya, kurang dia buat tabek nih bro, gope lah gitu kan, dia cepek ya. Subhanallah ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini ngeri seperti ini. Ya. Ya, terus. Ta'isa wa taqassa. Bila seorang dia dan seorang kawan dia, jika dia ditusuk oleh sebuah duri. Baik, perhatikan. Ya, wa idza syika ditusuk. Syika, ya. Di oleh sebuah duri falanta kosya. Falanta kosya, ya dia nggak bisa mencabut lagi dengan alat pencabut, ya. Terus? Dan sungguh berbahagia seorang hamba yang mengambil tali kudanya untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba itu bisa namanya ismun lil jannah atau bisa juga syajarah fil jannah. Bisa nama sebuah surga atau bisa juga nama sebuah pohon di surga, ya. Ada yang memaknai keberuntungan, boleh-boleh aja ya, maka beruntunglah, artinya maka seorang dia tuba, dia mendapatkan surga gitu ya, mendapatkan surga li abdin, atas seorang hamba. Terus lanjut akhidin bi inan, yang dia mengambil tali kekang kudanya. Tali kekang kudanya untuk dia gunakan di jalan Allah, jihad melawan musyrikin. Terus kepalanya atau rambutnya kusut. Taib. Ash'atha ra'suh. Ini sifat dari hamba tadi. Ya. Ya, ash'atha dia majrur dengan fathah. Ya, niabah dan kasrah karena dia mamnu' minasar. Ya. Maknanya adalah wazan fi'il. Ya. Terus kemudian kedua kakinya berdebu. Oh, kalau asa itu majrur berarti rok suhunya apa? Irobnya harga fa'ilnya, ya, karena dia fa'il. Berarti itu maknanya annahu sa'irur ra'si itu. Body itu sa'irur ra's. Kusut rambutnya. Kenapa disibukkan oleh jihad? Ya, disibukkan oleh jihad. Ya, terus dan kedua kakinya berdebu. Ah. Baik. Mughbarratin qadamah. Ya, ini juga na'at dari hamba tadi. Ya. Ya, mughbarrah qadamah fa'il dari mughbarrah. Berdebu kedua kakinya tadi. Ya. Nah, ya. Baik. Ini beda dengan orang yang bermegah-megahan. Kakinya enggak berdebu-debu, enggak sibuk. Terus jika dia sudah berjaga. Nah, fil hirasah yaitu pos penjagaan. Ya itu. Apakah dia menjaganya dengan sungguh-sungguh? Baik, dia tetap berada di situ. Ya. Karena fil hirasah. Dia tetap berada di situ. Tidak lalai. Ya, enggak kemana-mana. Dia disiplin. Ya, terus? Karena fisakoh, jika dia berada di barisan rombongan belakang. Sakoh, yaitu fi akhir jais. Ya, dia berada di barisan belakang pasukan. Ya, kuno fisakoh. Dia tetap berada di belakang. Ah, ya, dia menyesuaikan diri dia sesuai dengan kemaslahatan jihad, sesuai dengan perintah komandan. Ya, terus? Jika dia meminta izin, ya tidak diizinkan. Baik. Jika dia diminta izin, ya lidukul alal umara untuk masuk menemui raja dia. Enggak diizinin, hamba prajurit biasa. Jihad, tapi dia hamba Allah. Lihat. Ya, terus? Jika dia menjadi perantara atau seorang penengah. Heeh. Baik, jika dia menjadi perantara, ya, dia enggak bisa. Lam yusaffa, artinya syafaat dia, ya, apa kalau bahasa kita ya? Kata BLC dia itu lam tukbal. Lam tukbal kata BLC tuhu. Rekomendasi apabila dia merekomendasi, ya, enggak diterima rekomendasi dia di sisi umara, di sisi pimpinannya. Ya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba. Nah, surgalah seorang tadi. Tubalah dia. Tuba dia. Li abdin akhidin bi inani farasihi. Ternyata dia dijanjikan oleh Allah surga. Subhanallah. Ya. Ya. Terus harga baca ayatnya penjelasan dari Syekh Saleh bin Bas. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا وعيد والآية في الكفار الذين عبدوا الله في أجل الدنيا كالمنافقين وأمومة يجب الحذر يجب الحذر فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طيب ما تجمعنا لك هل نقرأ kepada mereka Di dalam di dunia itu dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Layun khusus maksudnya itu tidak dikurangi. Dari apa yang mereka inginkan tersebut tidak dikurangi sedikit pun. Walaysa lahum fil akhirati illa an-nar. Apa maknanya? Dan mereka dan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka. Ini dan tentang munafikin ya. Beda dengan seorang mukmin ya, yang dia mayoritas amal dia ikhlas. Kemudian amal dia yang lain karena mengharapkan dunia. Itu syirik asghar. Kalau munafik syirik akbar. Makanya Syekh tadi mengatakan taratan yakunu ya syirkal akbar, taratan yakunu ya syirkal asghar. Ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau antum diminta merinci, ini termasuk syirik akbar atau syirik asghar beramal untuk dunia. Mesti bisa merincikannya, gampang. Ya, jangan jawab secara mutlak, syirik akbar, syirik asghar, enggak boleh. Ya, cuman kita mengatakan mutlak kalau di hadapan kaum mukminin. Ya. Syirik asghar. Paham sini ya? Ya, karena kaum mukminin dominan dari amal mereka lillahi ta'ala. Ya. Baik, terus apa dosa sih? Berarti di surat Hud ini khusus buat orang-orang munafik, Ustaz ya? Ini untuk munafik, tentang munafik. Karena munafik dari awal sampai akhir amal mereka enggak ada yang karena Allah. Ya, enggak ada yang karena Allah. Tadi yang juga di ayat yang lain tadi di surah Taubah yang saya bacakan tadi. Surah Taubah ayat berapa tadi? 58. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka munafik. Wa minhum, hum ini adalah kaum munafikun. May yalmizuka, ada yang mengejek engkau wahai Nabi fis sadaqat dalam masalah pendistribusian zakat. Fa in utu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhutun. Kalau mereka diberi mereka senang ridho, kalau mereka enggak diberi mereka marah. Ya. Mereka marah. Ini tandanya ini, ini tanda dari hamba dinar, hamba perak, hamba uang. Nah. Ya. Kemudian Allah perjelas lagi tentang kaum munafik yang beramalnya itu untuk dunia aja. Ya. Jadi mereka mau beramal untuk dunia. Kalau diberi amal dunia, mereka ridho. Kalau enggak, mereka ngegerendeng marah. Ya. Nah, amal mereka untuk dunia. Kalaupun enggak ada materi, pujian, pengakuan gitu. Pengakuan biar tetap eksis. Ya. Kenapa munafik ya, tidak dibunuh oleh Rasulullah? Karena mereka menampakkan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka secara zahir. Mereka sholat ke masjid, duhur, sholat asar, maghrib, zahirnya muslim. Rasul tahu enggak mereka munafik? Tahu. Makanya Rasul ceritakan kepada Hudzaifah. Ya, asma'ul munafikin. Ya. Rasul enggak menghukum mati mereka satu-satu. Kenapa? Karena khawatir kok udah nampakkan Islam masih dibunuh gitu. Kecuali yang jelas-jelas menambahkan kekufuran. Ya, barakallahu fiik. Terus dan batallah wahab wahabita ma sana'u fiha. Batallah yang mereka perbuat di dunia tersebut. Dan sia-sia batil sia-sia apa yang mereka amalkan tersebut. Wa batilun batal. Amal mereka itu terhapus. Di dunia batal amalnya, di akhirat terhapus. Ya, terus maka ini adalah amalan. Dan ayat ini itu terkait orang-orang kufar yang mereka beribadah kepada Allah. Ini mengharuskan kita untuk berhati-hati dari keinginan keinginan untuk beramal dengan sebab dunia. Baik. Walau meskipun perkara tersebut terdapat pada sebagian perkara. Sebagian perkara aja, enggak dominan. Artinya satu aja itu hati-hati. Ya, terkadang memang demikian. Harta, tahta, wanita, popularitas itu senantiasa kadang-kadang dia terus nempel pada niat seseorang. Ya, harta, tahta, wanita, popularitas. Ya, popularitas. Ada orang yang enggak tiga ini enggak, dia enggak mau. Dia enggak beramal bukan karena harta, udah kaya, bukan karena wanita, istrinya udah empat. Mau apain lagi cantik-cantik? Bukan karena tahta, enggak. Dia udah jadi gubernur misalnya, dia jadi presiden. Ya. Apa? Oh, popularitas. Ujian. Hah? Ujian. Ujian. Ujian. Ya, alhamdulillah. Ya, mengharapkan oh, popularitas dia juga udah tenang kok. Ya, udah dipanggil Pak Haji sama siapa-siapa aja. Pujian. Ya, alhamdulillah. Ini ngeri. Ini enggak ada yang selamat, termasuk kita semua. Kecuali dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mansurna fi hadhihi masalah. Ya. Baik. Nah. Terus Nugraha. Kemudian demikian juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya keuntungan tersebut. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan dari perkara dunia tersebut, dan dia sama sekali tidak memiliki bagian nanti di akhirat. Terus demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hendaknya menginginkan al-ajilah itu dunia. Dunia. Maka akan kami segerakan dunia tersebut untuknya. Terkait apa saja yang kami liman nuridu, kepada siapa saja yang kami kehendaki. Kepada siapa saja yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya nanti di akhirat jahanam. Yang sudah yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan madhur. Ya, simaful madhur. Terusir. Tercela dan terusir. Dan di dalam ayat ini terdapat koi. Wafil ayat ini. Ya. Qaidun. Ada syarat yang di atlaqathu al-ayatu as-sabiqatu, yang telah di paparkan di ayat sebelumnya. Nah, yang ayat sebelum itu menyebutkannya secara mutlak. Yang dimutlakan oleh ayat sebelumnya. Di ayat ini dirinci, diberi qaid, diberi syarat. Ya, barakallahu fiik. Terus wahwa yaitu ini udah belum dibaca ya? Gantian yang baca Revi sekarang. Ayo Revi. Dari wafil ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syekhulullah wa fil ayati qaidun atlaqathu al ayatu sabiqatu wa huwa an laisa kullu man arada ad-dunya tahsulu lahu faqad yahsulu lahu ba'du ma arada wa qawluhu wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fal iradatu la takfi wahdaha biduni as-sa'i fal imanu fala budda min 'amalin wa imanin billahi wa tauhid wa tauhidin lahu wa ikhlasin. فهذا هو الذي يكون سعيه مشكورا من الله ومن المؤمنين فيدل على وجوب الإخلاص وأن العمل يبطل مع الشرك بالله. تجيب عن سديري ربي. Kepada ayat ini terdapat syarat yang telah dimutlak disebutkan secara mutlak oleh ayat sebelumnya. Itu bahwasannya tidaklah setiap orang yang menginginkan dunia itu dia mendapatkannya. Enggak semua lagi. Ada orang beramal karena dunia, belum tentu dapat. Ya. Dapat aja amal tersebut enggak diterima, dia rugi di akhirat. Ya, dan itu termasuk syirik. Apalagi kalau enggak dapat. Nah, ini dua kali jebolnya. Terus dan, maka kadang yang dia dapat itu hanya sebagian dari apa yang diinginkan. Terus dan firman Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia berusaha untuknya dengan sungguh-sungguh dan dia dalam keadaan mukmin. Baik. Ya. Fa ulaika kana sa'yukum sa'yuhum mashkura. Baru Allah jelaskan, maka mereka itulah orang-orang yang usaha mereka maskuro, yang diapresiasi. Ya. Terus? Maka keinginan itu tidak cukup dengan keinginan itu saja tanpa adanya usaha. Waman aradal akhirah wasa'alaha. Siapa yang menginginkan akhirat? Jadi dia beramal, kemudian menginginkan akhirat. Ada jalan, dia melakukan upaya, jalan untuk menuju akhirat sana. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Terus dan iman itu mesti ada dalam itu amal dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mentauhidkannya dan juga ikhlas kepada Allah. Maka inilah yang mana usahanya itu akan diapresiasi dibalas oleh Allah dan akan diapresiasi juga oleh orang kaum mukminin. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam setiap amal itu mesti ada keikhlasan. Innamal a'malu binniyat, ya. Terus dan bahwasanya amal itu bisa batal jika dicampur dengan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian di matan. Ya, gantian baca sini, Rapi. Enggak ada ya? Oh, ini belum syarah yang tadi ini. Yang hadis tadi udah dibacain sama Arga, ternyata belum disyarah ya. Nah, dibaca revisi syarahnya berarti. Qala Syaikh rahimahullah wa fi sahihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihi Sahihul Bukhari. Al khamiratu kisaun kisaun sadatin atau sadatun sifat laisa fihi nuqushun ad-dinaru minal zahabi ad-dirhamu minal fiddati. Baik, tadi khamisah kalau yang saya dapat keterangan dari para ulama yang lain, dia saubu khazin, pakaian sutra yang bercorak. Ya, maaf. Ya. Kalau khamila wol atau blurus. Ya. Bercorak juga, Ustaz. Bercorak. Ya. Nah, kalau khamilah enggak ada corak. Blurus aja, Ustaz. Iya, enggak ada corak. Kan disebutkan tuh, laisa bihi nukus. Enggak ada corak, enggak ada warna. Nah, kalau khamisah nanti dibaca terus. Ad-dirhamu minal fiddati. Al-khamisatu kisaun lahu a'lamun munqashun. Ya, berarti apa artinya? Pakai kain yang dia memiliki ya. A'lam. Ya. Kain yang memiliki corak tanda gitu kan. Ya, yang bercorak, berwarna. Kalau khamilah enggak ada warnanya. Ya. Kalau khamisah dia dari sutra. Dia memiliki warna. Ada motif. Ya, motif lah itu. Ya, motif kalau bahasa kita. Terus ai ta'isu. Ta'isa kan fi'il madhi. Ta'isa min hadha. Ni fi'il. Ta'isa min hadha. Man hadha? Ta'isa man hadha qasduhu. Ta'isa man hadha qasduhu bi'amalihi wa dukhulihi fil Islam. Aw amila ma adhara min a'mal al-Islam. Fa ta'isa man kana 'amaluhu li ajli an-nuqud. وهذا المتاع كالمنافقين وغيرهم لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الإثم والوزر فدعا عليه بالتعاسة والانتكاسة إذا شيك فلن تقش أي فلا يوجد من يخرجها فلا يوجد من يخرجها man yakhruj. Harusnya man yukhrijuha, mengeluarkan. Terus wa hadha du'aun 'alaihi bi ta'siril umuri wa su'il aqibati. Terjemahkan sini ya, fikri dari aita isa man hadha qasduhu bi amalihi. Ayo fikri. Yaitu celakalah bagi mereka yang meniatkan atau memaksudkan amal mereka dan masuk ke dalam Islam atau beramal seperti yang nampak dari amalan-amalan Islam. Au amila ma adhara min amali. Dia beramal dengan amalan apa yang dia nampakkan. Apa yang dia nampakkan dari amalan-amalan Islam. Kata Isa binasalah. Bagi mereka beramal untuk uang, tujuan uang, dan mata. Harta ini seperti mata, harta benda ya, benda. Seperti kaum munafikin. Kaum munafikin dan yang selain mereka. Karena mereka menghilangkan pahala. Dan dianahu ya dhabu sawabu, karena pahalanya itu sudah hilang. Dan mereka mendapatkan dosa. Dan wizr itu apa? Sama. Dosa atau kesalahan. Terus? Maka doakanlah untuk mereka. Pada alai. Nabi mendoakan. Mendoakan keburukan. Da'ala mendoakan keburukan. Ya. Kebinasaan dan. Dengan bita'as. Dengan ke apa namanya? Kebinasaan wal intikasah, ya, jatuh terjungkil balik kalau intikasah itu kan tersungkur. Ya, terus dia apabila dia tersungkuri tidak bisa dicabut, tidak ada yang bisa mencabutnya, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa mencabutnya, maka ini adalah doa untuk mereka, doa bukan untuk mempersulit perkara mereka dan memperburuk akibat mereka. Buruknya, endingnya, akibat yang buruk. Ya dan billah. Ya. Terus dibaca sini berikutnya. Ya. Zaki, baca Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekhul Baz rahimahullah ta'ala. Tuba li'abdin akhidha bi'inahi. Akhid, masa akhidha? Tadi kan ada di matan. Simfa'il. Akhidin. Terus? Bi'inahi farasihi fi sabilillahi. أي من شدة عنايته وانشغاله بالجهاد غير متفرغ للعناية بترجيل شعره ودهنه ونحوه وغير متفرغ لتنفيض بدنه لتنظيف بدنه. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة أي مغمور في الناس غير معروف، وهذا من كمال إخلاصه وصدقه، فلا يتحرى مناسب الأمور ومعاليها ولا التقدم عند الملوك والأوامر والوجهاء، فلهذا لا يعرفونه، فهذا له الجنة والكرامة بخلاف المنافق ومن كان عمله للدنيا في أمره ونهيه وجهاده أو غير هذا بشؤون الدين فقد حبط عمله. Nah, lanjut Fikri, terjemahin. Yaitu beruntunglah bagi hamba yang mengambil tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah, yaitu dengan upaya dengan keras pertolongan dia dan kesibukan dia dengan jihad. Terus? Dan tidak. Ini tadi udah dibahas ya, sebenarnya. Ya, terus nggak apa-apa. Tidak terperinci mempersembahkan dirinya. Hah? Bil jihad, gue mutafarrik lil inayah, tanpa dia sampai nggak sempat ya memperhatikan inayah, memperhatikan bitarjil, nyisir. Nah, akhirnya kan rambutnya acak-acakan. Sampai enggak sempat memperhatikan rambutnya, menyisir rambutnya, wadah nih. Meminyaki rambutnya. Dan tidak sempat untuk membersihkan badannya. Nah. Ayy, barakallahu fi. Ya. Dia jihad, fokus jihad. Ya. Dia fokus jihad demikian. Ikhlas dia. Jadi kopral, enggak masalah dia bagi dia. Ya, terus apabila dia pada di pos penjagaan, maka dia tetap di pos penjagaan. Baik, karena fil hirasah, dia tetap berada di pos penjagaan. Ya, dia fi himayatil jaysh. Ya, ghairu muqassir wala ghafil. Enggak lalai dia di situ. Dia nurut. Ya. Terus yaitu tidak diketahui. Makmurun. Orangnya itu makmur, enggak dikenal. Dikenal. Oleh manusia. Ghairu ma'ruf. Enggak tenar lah gitu. Terus dan ini adalah untuk kesempurnaan ikhlasnya dan kejujurannya. Kejujuran iman dia. Maka tidak kita mencari-cari. Dia tidak mencari-cari perkara. Maaf. Manasib umur itu maksud jabatan. Ya. Ya, dia enggak cari-cari jabatan. Ya, cari-cari jabatan dan kedudukan. Posisi. Dia enggak cari itu. Dia jihad murni jihad aja. Jadi kopral. Ya, disakoh, ya. Dihirasa. Ya udah. Hatta disakoh di barisan belakang, ya udah di situ piket. Ya, terus cari muka di hadapan pemimpin atau di hadapan para umaro ataupun mencari-cari muka mujaha, para pemuka apa tadi yang terjemahin para pencari muka, para pemuka. Ya, terus. Dan ini tidak ada yang mengenalnya. Walihada, oleh karena itu. Alhamdulillah. La ya'rifunahu, mereka tidak mengenal dia. Tidak mengenal ya. Maka bagi dia surga dan aroma dan kemuliaan. Nah, dia mendapatkan surga karomah, masya Allah. Ya. Terus? Berbeda dengan keadaan orang-orang munafik. Ha. Dan orang yang beramal untuk dunia pada perkaranya, pada urusan ma'ruf nahi munkarnya. Nah, fi amrihi wa nahihi itu bukan pada perkaranya, pada pada dakwah dia ma'ruf nahi munkar. Dan jihad dia. Nah. Dan selain itu semua dari urusan-urusan agama. Lenyaplah amal mereka. Aib, aib, ya. Ya, jadi Nabi SAW menggambarkan di dalam hadis ini keadaan dua orang. Yang pertama pencari dunia, yang satu lagi pencari akhirat. Pencari dunia, dia jadi hamba dunia. Ya, kalau diberi, ya, dia ridho. Kalau nggak diberi, dia marah. Jadi ridho dan marahnya karena dunia. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan berkaitan atau berkenan tentang doa dengan lafaz khobar dari Nabi. Ta'isa. Ya. Ta'isa, celakalah Abdul Dinar, Abdul Khomisoh. Ya. Dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Keburukan. Iya dan billah. Ya. Ini ngeri keadaan mereka ini. Disifati oleh Nabi bahwa dia jadi hamba, soro abdan. Ya. Terhadap keinginan dia dan syahwatnya. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan keadaan orang yang kedua, pencari akhirat. Hamba Allah yang saleh, yang jujur imannya. Dia berupaya mencari keridhaan Allah, menjauhkan diri dari segala hal yang mendatangkan murka Allah. Dia bersabar atas kesulitan yang menimpa dia, ya, keletihan, ya. Dia tidak ada waktu untuk, ya, tadi disebutkan sama Syekh bin Baz sampai apa? Nyisir rambutnya, ya, mendapatkan kelezatan dunia. Dia pun juga la yatadhahar amaman nas, enggak menampakkan diri di hadapan orang-orang hingga akhirnya dikenal, ya. Sampai-sampai kalau dia minta izin menemui pasukan, gak dikasih. Menemui jenderal, gak diberi izin. Kalau dia mau jadi perantara, mediator, gak diterima rekomendasi dia. Subhanallah. Tapi ternyata kata Nabi, tuba. Tuba itu al-jannah. Atau syajarah fil-jannah. Tuba, kata Nabi. Yang pertama, ta'isa. Baik, cukup ya. Berarti sudah selesai ini dipahami ya. Baik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.